Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kembali kajian ilmu hadis syarah Mampu Mahadirai Kuniyah. Dan pada pertemuan sebelumnya, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-hadis al-hasan, ya, dengan kedua jenisnya. Dan pada pertemuan ini, pada majlis yang keempat ini, insyaAllah kita akan melanjutkan ataupun membaca judul baru, yaitu al-hadis al-da'if. قال الناظم وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر. Di setiap hadis yang عن رتبة الحسن قصر, yang tidak sampai kepada derajat hasan, bahwa dhaifu, maka hadis tersebut adalah hadis dhaif. Wa huwa aqsaman kafur, ya, kemudian hadis dhaif itu memiliki banyak pembagian. Wa kullu ma ay hadithin an rutbatil hasan an rutbatil husni qasur, ya'ni kullu hadithin in hatta an rutbati al husni. Yani hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak sampai kepada derajat hasan. Kemarin kita sebutkan bahwa hadis hasan adalah apa? Mutasala isnadu bi naqlil adli. Tetapi di sini ada perbedaan, yaitu apa? Khafifid dhabt, ya. Bi naqli al-adli khafifi al-dhabt, yang apa, yang bobotnya turun dari standar bobot perawi hadis yang sahih. Sama juga walam yakun syadzan wala mu'allalan. Nah, maka hadis yang dhaif itu tidak sampai kepada derajat hasan ini. Kemarin kita jelaskan bahwa hadis sahih itu ada lima syarat, ya, sama juga dengan hadis hasan. Maka salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hadis tersebut dikatakan sebagai hadis dhaif. Pertama syaratnya apa? Sanad. Nah, kalau syarat pertama tidak terpenuhi, maka artinya sanadnya terputus, ya. Kemudian riwayat al-adl, kalau perawinya tidak adil, maka sanadnya juga dhaif. Fahuwa al-hadithu dhaif wa huwa alladhi lam yajma' sifatil qabul al-mashruqata fi as-sahih wal hasani, yaitu semua hadis yang tidak mengumpulkan sifat-sifat yang disyaratkan, nah, tidak memenuhi sifat-sifat yang disyaratkan pada hadis sahih dan hadis hasan. Artinya tidak melengkapi syarat hadis sahih dan hadis hasan, maka dikatakan sebagai hadis dhaif. Apa sifat-sifat tersebut? Pertama, ittisalu sanad, adalatur rawi, dhabtur rawi, adamu syudud wa adamul illah. Kemudian wujudul 'awini 'inda ihtijaji bihi. Kemudian apa? Sifat yang keenam yang ada pada hadis yang maqbul adalah adanya 'adid. 'Adid itu apa? Penguat. Ya, adanya penguat berupa mutabi atau syahid. Ya, dan ini khusus pada hadis yang hasan li ghairihi. Ya. Nah, maka selain dari itu, ya, maka hadisnya adalah hadis dhaif. Idzakana al-hadithu ghayra syadidil ba'd. Artinya ketika hadis dhaif kita ingin jadikan sebagai hujjah, maka syaratnya adalah harus ada yang menguatkannya. Harus ada penguatnya, yaitu mutabi' atau syahid. Dengan syarat hadis dhaif ini tidak terlalu parah. Baik. Wa huwa aqsaman katsur. Ai anna dhaifa lahu aqsamun katsiratun. Ini bahwa hadis ini memiliki banyak bagian. Wa aqsaman mansubun 'ala at-tamyiz al-muhawwal 'an al-fa'ili ay kathurat aqsaman. Asalnya adalah kathurat aqsaman. Ya, mansubun 'ala at-tamyiz. At-tamyiz yang muhawwal 'an al-fa'il, yang ditahwil dari fa'il. Yang sebenarnya kathurat aqsamuhu. Ya, kathurat aqsamuhu. Maka aqsam di sini dia adalah fa'il. Tapi ditahwil menjadi apa? Menjadi samyiz, sehingga menjadi kathurat aqsaman. Wa amma sababu kathrati aqsamihi, baik, apa yang menjadi penyebab banyaknya bagian-bagian pembagian hadis dhaif ini? Amma sababu kathrati aqsamihi anna dha'ifa fil hadithi yarji'u li sababaini. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwa hadis dhaif itu sebabnya kembali kepada dua sebab. Wa kullu sababin yuwallidu anwa'an min al hadithi dha'if, dan setiap sebab ini akan melahirkan hadis dhaif. Apa sebab tersebut? Yang pertama, ahaduhuma as-saqtu fil isnad, berputus sanad. Wa tsani at-ta'nu fi rawi. At-ta'nu fi rawi. Wa li kulli wahidin minhuma tafsilun. Setiap dari kedua sebab ini memiliki perincian, seperti yang kita jelaskan di dalam gambar di bawah ini. Asbabu dha'af ada dua, satu fil isnad. Kemudian yang kedua adalah apa'nu al-rawi. Baik, as-saqtu bil isnad seperti yang kita sudah jelaskan juga terbagi menjadi dua. Ada yang saqtun zahirun. Saqtun ini sama dengan inqita'. Ya. Saqtun au inqita'un zahirun. Kemudian saqtun khafiyun, tersembunyi. Dari as-saqtu zahir, ya, as-saqtu zahir ini adalah yang mudah diketahui. Ya, artinya siapa saja yang melihat kepada sebab-sebab terputus ini akan mengetahui bahwa hadis ini terputus. Tapi kalau yang saqtun khafi ini hanya diketahui oleh orang yang mumaris, yang sudah memiliki pengalaman di dalam ilmu hadis. Nah, maka yang terputus secara zahir itu kemarin kita sebutkan berapa? Ada empat. Terputus di awal, terdawan wa mu'alla. Terputus di akhir, mursal. Terputus di tengah, satu atau dua, tidak berturut-turut, mukhtar. Terputus dua, berturut-turut, mu'tal. Kemudian saqtun khafi, ya, terputus secara tersembunyi, sama. Ada dua, yaitu al-mudallas dan al-mursal al-khafi. Apa perbedaan antara mudallas dan mursal khafi? Mudallas ini, ya, murid bertemu dengan guru, dengan syekh, tetapi tidak mendengar hadis yang dia riwayatkan, ya, tidak mendengar hadis yang diriwayatkan dari orang tersebut dan mengatakan an pula. Maka di sini koinnya, perbedaan antara mudallas dan mursal khafi itu hanya pada bertemu atau tidak bertemu. Kalau mudallas, dia sudah bertemu tapi tidak mendengar. Kalau mursal khafi, tidak bertemu dan tidak sezaman. Maaf, sezaman tapi tidak bertemu. Ya, kalau pertama bertemu ya sudah pasti sezaman. Kalau yang kedua, sezaman tapi tidak bertemu. Yang pertama bertemu tidak mendengar. Ya, itu namanya apa? Mudallas. Sekali lagi, bertemu tapi tidak mendengar namanya mudallas. Sezaman tapi tidak bertemu mursal khafi. Kalau tidak sezaman, tidak bertemu, maka ini inqita' zahir. Ya. Itu ahwal, ya, ahwal. Baik. Kemudian at-ta'nu fil adalah itu ada dua, at-ta'nu fil rawi ada dua, at-ta'n fil adalah, ya, cacat, cedera dari sudut adalahnya, keadilannya. Kemudian at-ta'n fi ad-dhabt. Ya. At-ta'n fi ad-dhabt. qat'a fil adalah, ini disebabkan karena orang tersebut kadhib. Ya, berdusta, terbukti berdusta pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-tuhmah bil kadhib, tertuduh, ya, tersangka berdusta pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang kadzab, hadisnya dihukumi sebagai hadis yang maudhu'. Ya, kemudian at-tuhmah bil kadhib, tersangka berdusta, berbohong, ini hadisnya matruh. Nah, hadis matruk juga bisa disebabkan karena fisqur rawi, karena perawinya fasik, ya, berbuat dosa besar, minum koma. Kemudian kufsyu balatuhi, memang kesalahannya itu terlalu parah, ya, sangat banyak kesalahannya. Aukat toratul awham ini, atau banyak waham, banyak apa kesalahan juga, ya. Baik. Dan wahu awham ini biasanya akan terlihat di dalam mukhalafah. Nah, maka jika fase terus kebanyakan lupa, kebanyakan salah, ini juga akan menjadikan hadisnya matruf atau dhaif jiddan. Nah, kemudian at-ta'nu fil rawi, dari sudut ta'an fil adalah, yaitu dari sudut apa? At-ta'an fil dhabt, itu terbagi menjadi setidaknya ada 9 hadis yang memiliki lafaz. Ya, di antaranya al-munkar, nanti akan kita jelaskan asyad, al-muallal, al-muttariq, al-musahhaf, al-muharraf, al-makhruj, al-mudraj, kemudian al-mazid fi mutasili al-asanid. Nah, ini berarti tadi dikatakan bahwa wa huwa aqsaman kuthur ay ad-dha'if lahu aqsaman katsira. Nah, jadi pembagian yang banyak itu, ya, melihat kepada disebabkan karena sebab-sebabnya yang terputus sanad, itu melahirkan 6 jenis hadis dhaif. Ya, kemudian ta'an fil rawi, itu melahirkan ada 11 jenis hadis dhaif. Yang paling buruk adalah hadis maudhu, paling rendah derajatnya. Baik. Perinciannya seperti ini. Wa bayanu dhalika anna al hadis al maqbul naw'ani sahihun wa hasan wa li kullin minhumā syurūṭun hiya syurūṭu qabul al hadis. Jadi hadis yang maqbul itu ada 2 jenisnya, itu hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Ini secara umum, tapi secara terperinci hadis maqbul itu ada 4: sahih lidzatihi, sahih lighairihi, hasan lidzatihi, dan hasan lighairihi. Nah, setiap hadis-hadis keempat tersebut memiliki syarat masing-masing yang menjadi syarat bagi diterimanya hadis tersebut. Wa faqdu ahadi hadhihi syurut yuntiju naw'an aw anwa'an min al haditsil dhaif. Maka salah satu, ya, qabul hadis ada berapa? Pertama, ittisal sanad. Isal sanad. Sanad adalah rawi. Rawi. Kemudian dabtur rawi. Dabtur rawi. Ya, kemudian pada musyhud. Asyhudul. Kemudian ada mul illah. Ada mul illah. Berikan keenam. Wujudul Al-Adid ini yaitu mutabi' atau syahid. Ya, Al-Adid mutabi' atau syahid. Baik. Ini adalah syarat-syarat diterimanya hadis. Baik. Salah satu syarat ini tidak terpenuhi, contoh ini, ya, ini tidak ada, maka artinya ini akan menjadi artinya apa sanadnya? Ada ya? Ada contoh, ya. Ya. Ini contoh. Ya, maka ini yang akan melahirkan 6 jenis tadi. Inti tol ini ada 2, akan melahirkan 6 jenis yang ada hadis dari tadi. ya, baik itu yang disebabkan karena apa? Karena yang zahir atau yang khafi. Yang khafi. Ya. Maka ini ada 6 jenis hadis. Kemudian adalah turawi ini setidaknya melahirkan 2 jenis hadis, yaitu apa? Maudhu', yakni apabila ini tidak terpenuhi. Maudhu' atau matruk. Ya. Bab turawi, rawi yang tidak dhabit. Nah, ini akan melahirkan banyak. Kalau kita lihat di sini kalau ada syad, ya berarti dia ya hadisnya syad. Kalau ada illah berarti hadisnya mu'allal. Sisanya akan masuk di sini semua, yaitu apa? Mungkar, mutarif, musahhab, makruh, muttasil bil asanid, mudraj. Ya, itu semuanya disebabkan karena tidak ada dhabitnya ini. Ya. Kemudian ini diperlukan apabila hadis tersebut dhaifnya sederhana, ya, wujudul adil atau syahid mutabi. Ini diperlukan kapan? Apabila hadisnya lemah, tetapi lemahnya sederhana saja, ya, bukan lemahnya syadid. Maka itu yang dimaksud dengan wafaqdu ahadi hadhihi syurut, hilangnya, tidak terpenuhinya salah satu syarat ini akan melahirkan satu atau berbagai macam jenis hadis dhaif. Apa syarat-syarat itu? Ada 6 yang tadi kita jelaskan. Ittisal sanad wa faqdu hadha syarti yusamma inqita'an wa inqita'u naw'ani ahaduhuma inqita'u dhahirun yu'rafu bi 'adami mu'asarah. Ya, kalau inqita'u dhahir itu dapat diketahui bahwa apa? Bahwa dua perawi ini tidak bertemu, tidak hidup sezaman. Itu mudah. Wa tani inqita'u khafi wa hadha la yudrikuhu 'ammatun nas. Ini saya baca cepat karena penjelasannya sudah saya jelaskan semua. Wa yuntiju min al-inqita' al-zahir arba'atu anwa'in min al-hadits dhaif, wa hiya al-mu'allaq wal munqati' wal mudhar wal mursal. Wa min al-inqita' al-khafi naw'ani al-mudallas wal mursal al-khafi. Baik, itu dari terputus sanad. Kemudian yang kedua, adalatul rawi wa faqdu hadha asy-syarti ya'ni anna rawi madhunul 'adalah. Artinya hilangnya syarat ini itu bermakna bahwa perawi itu cacat dari sudut adalah keadilan, ya. Wa ta'nu min hadhihi al-jihah anwa'un. Baik, apa sebab orang tercacat dari sudut adalahnya? Pertama, al-kadzib. Kemudian at-tuhmah bil kadzib. Kemudian al-fisku, fasikan. Al-jahalah. Jahalah ini dia majhul, tidak dikenal. Ya, karena kalau orangnya tidak dikenal, maka kita tidak akan tahu bahwa apakah dia ini adil atau dhabit. Ya. Yang mana? Hah? Yang mana? Baik, nanti saya ulangi, nanti saya baca ulang lagi. Ya. Faman ittasafa bil kadhibi fa hadithuhu mawdhu'. Pemanitosofa bilkadir, barang siapa yang bersifat pendusta, maka hadisnya dihukum sebagai hadis maudhu. Walaupun mungkin sebenarnya tidak maudhu, tetapi karena memang perawinya, karena kita dapat membuktikan kebenaran berita itu, kita tidak memiliki cara kecuali dengan melihat kepada siapa yang membawa berita tersebut. Kalau dia jujur, ya kita terima. Kalau dia pendusta, walaupun apa yang dia bawa itu benar, kita menjadi ragu, sehingga apa? Kita pukul rata, ya, kita katakan hadisnya maudhu. Wa man ittuhima bihi fa hadithuhu matruk. Barang siapa yang tersangka berdusta, maka hadisnya matruk. Wa kadzalika in kana muntasiban ila mufassiqin, atau karena dia berbuat dengan perbuatan yang fasik, ya, perbuatan yang menjadikan orang tersebut fasik, yaitu apa? Berbuat dosa-dosa besar atau terus-menerus berbuat dosa-dosa kecil tanpa bertaubat. Kemudian bid'ah juga termasuk dari sesuatu yang mencoreng adalah. Nah, tetapi khusus bid'ah ini memiliki perincian. Ya, karena bid'ah itu ada bid'ah yang mengeluarkan orang dari Islam. Ya, ada bid'ah yang mukafirat, yang menjadikan orang itu dihukumi sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam. Kemudian ada bid'ah yang mufasiqah, yang menjadikan orang itu fasik. Nah, kemudian ada bid'ah kubra dan bid'ah sughra. Itu nanti setiap itu ada hukum masing-masing. Ya. Oleh sebab itu, seperti di antara bid'ah adalah tasyayyuh, ya, beraliran Syiah. Nah, tetapi apakah dengan dia berbuat demikian semua riwayatnya ditolak? Belum tentu. Atau dia beraliran Khawarij, ya, belum tentu ditolak. Ya, karena ini ada perincian khususnya di dalam masalah bid'ah ini. Ya, ditambah lagi karena ini agak komplikasi sedikit masalahnya, karena bid'ah ini orang tidak ada kesepakatan di dalam definisi pengertian tentang bid'ah ini. Ya, sehingga setiap kelompok mengatakan kelompok lain itu sebagai ahli bid'ah. Sehingga kita, kalau kita mengambil zahirnya, maka semua kelompok itu menjadi ahli bid'ah. Ya, oleh sebab itu Imam Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Nuzhatun Nawaw ini harus ada perincian. Ya. Kemudian yang ketiga, dhabtur rawi. Dhabtur rawi, yakni ada dhabtur rawi, dhabt itu ada dua, dhabtu sadri dan dhabtu kitabin. Baik. Syarat yang ketiga ini tidak terpenuhi, itu berarti bahwa rawi ghairu dhabitin. Rawinya itu tidak dhabit. Ya, mungkin dari sudut akhlak, dari sudut agama, dari sudut tata krama dia luar biasa, tetapi dari sudut hafalan dia kurang, dia lemah. Nah, sehingga ketika dia menyampaikan riwayat, kita ragu. Walaupun kita tidak menuduhnya berdusta, berbohong, tetapi kita ragu apakah yang dia sampaikan itu benar-benar dihafal atau memang dia tidak hafal. Ya. Sehingga terjadi perubahan-perubahan pada riwayatnya. Ayatnahu maf'ulun min jihati at-tawti wa ta'mu min jihati min hadhihi al-jiha anwa'un. Nah, cacat dari sudut tobat ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah fushul balad. Ya, banyaknya kesalahan. Ya. Kemudian al-ghaflah. Lalai. Ya. Baik itu ketika tahammul, ketika menerima riwayat atau ketika menyampaikan riwayat. Wal-wahmu, ya, waham ini itu bisa terjadi juga pada orang-orang fiqh, juga bisa terjadi. Artinya terkadang beberapa artinya lupa dan lain sebagainya, itu wajar terjadi. Tetapi apabila dia banyak, maka itu akan menjadikan hadisnya baik. Ya. Oleh sebab itu nanti kita melihat di dalam ucapan-ucapan para ulama, mereka ada yang akan kita dengar fiqhatun yahimu. Dia fiqh tetapi ada waham. Ya, ada waham. Baik. Kemudian di antara ta'an fil tawbah adalah al-mukhalafah. Ya, mukhalafah di mana riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang lain. Maka faman fahusha balaghuhu, barang siapa yang kesalahannya sangat banyak, wa kathrat ghaflatuhu, dan kelalaiannya juga sangat banyak, maka fa hadithuhu matrukun aidan aw munkarun inda man la yashtaritu qaidal mukhalaf, atau bisa dikatakan mungkar, tetapi ini bagi kalangan ulama yang menyatakan bahwa mungkar itu tidak perlu ada mukhalafah, karena definisi yang baku bahwa mungkar, hadis mungkar adalah ma yarwihi ad-dha'if, yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif, kemudian riwayatnya bertentangan dengan orang yang dhaif. Nah, maka di sini ada pertentangan itu yang menjadikan dia mungkar. Tapi kalau pertentangan ini tidak disyaratkan, ya maka yaitu apa? Dia banyak ghaflah dan lain sebagainya, maka mungkar juga bisa dikatakan digunakan untuk orang yang banyak ghaflah ataupun banyak ghalahnya. Wa yantuju min hadha at-ta'ni fi dhabt ar-rawi aidan anwa' minha al-maqlu, ya, dari mukhalafah ini, dari ghalat, dari ta'n fi rawi fi dhabt ar-rawi, ya, dari ta'n di dalam dhabt rawi ini, itu akan melahirkan banyak jenis dari hadis dhaif, di antaranya al-maqlu, terbalik al-muttarid, ya, ini tidak seimbang. Terkadang dia berkata seperti ini, terkadang berkata seperti ini. Atau dua orang sinkoh, kedua-duanya meriwayatkan dengan cara yang berbeda, ya, padahal riwayatnya satu dan kedua-duanya sinkoh, ya, sehingga kita tidak dapat memilih. Maka ini masuk dalam kategori mutlak, di dalam mutlak. Kemudian al-mudrad, al-mushahhaf, al-muharraf, al-mujtahid fi muttasil al-asanid, wa tasdid wa tafsir asbabiha, dzakara al-hafiz Ibnu Hajar fi syarhi an-Nukbah. Ya. Jadi di sini ya nanti di belakang mungkin ada sebagian penjelasan tentang nama-nama hadis-hadis dhaif tadi, walaupun mungkin tidak secara sistematis karena terpisah-pisah. Ya. Tetapi di dalam Imdadul Mufid sudah saya kumpulkan secara sistematis dan dengan berurutan mengikut kepada sebab-sebab masing-masing. Nah, maka itu syarat-syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu dhabtu rawi, apabila ada ittisal sanad, ada adal rawi, tapi rawinya tidak dhabit, maka hadisnya dhaif billah. Kemudian ada musyudud, wa hiya kama taqaddama mukhalafatu thiqah liman huwa awthaqu minhu. Apa itu syudud? Syudud ini artinya berlainan, berasingan, yang beda sendiri. Apa yang dimaksud dengan beda sendiri atau syad? Yaitu apa? Mukhalafatu thiqah, seorang thiqah riwayatnya bertentangan dengan orang yang lebih thiqah. Wa bi faqdi hadha asy-syart yakunu al-hadithu syad. Maka kalau ada musyudud ini tidak ada, artinya hadisnya adalah syad. Wahada rajihun ila ta'ni min jihati dhahr. Dan ini juga syad ini kembali kepada ta'an dari sudut apa? Dhahr. Karena yang menjadikan dia ada perbedaan dengan yang lain itu adalah dari sudut dhahr. Yang kelima, syarat yang kelima adalah wujudu adili, wujudu adamu wujudi illah. Ya, adamu illah. Tidak ada illah, sebab-sebab tersembunyi qadihah yang menjadikan hadis itu cacat. Nah, maka ini syarat yang kelima, tidak ada illah. Wa bi faqdi hadha syarti yakunu al-hadithu mu'allalan. Maka kalau hadis syarat yang kelima ini tidak terpenuhi, walaupun di sol sanad ada adalah turawi, ada dhabtur rawi, ada musyudz, tapi ada illah, maka hadisnya dhaif juga dan dinamakan sebagai hadis mu'allal. Wa hadha aidan raji'un fi sababi dhahihi ila wujudi ta'lim fi dhabtur rawi. Dan sebabnya ini kembali juga kepada adanya cacat pada perawi, ya, atau perawi ini cedera dari sudut apa? Dari babatnya. Kemudian syarat yang keenam, wujudu al-'adid, ya, adanya penguat, penyokong, ya, pengiring, yaitu berupa mutabi' atau syahid fi halati dhafil hadisi dhafan munjabiran, yaitu dalam keadaan hadis itu, hadis yang lemah tersebut, lemahnya itu masih dapat disempurnakan, masih dapat dikuatkan. Ya. Wa hadza syartun fil hasan li ghairihi, dan syarat yang keenam ini adalah syarat bagi hadis yang hasan li ghairihi. Wa illa fayaqul hadithu fardan dhaifan. Jika hadis ini dhaif dan dhaifnya sederhana tetapi tidak ada penguat, maka dia akan menjadi hadis yang fard, ya, atau masuk dalam hadis yang gharib mutlak, ya, gharib mutlak yang dhaif. Baik, wa'lam anna dhaifa ma lahu laqabun khas wa ma laysa lahu laqabun khas. Ada hadis dhaif yang memiliki nama tertentu dan ada juga yang tidak mempunyai nama. Seperti apa? Seperti hadis yang disebabkan karena ibham, misalnya perawinya tidak dikenal, ya, haddatsana fulan an rajulin, dari seorang lelaki. Siapa lelaki itu tidak dikenal, tidak diketahui. Nah, maka hadisnya dhaif, tapi nama dhaifnya apa? Ya sudah, dhaif saja. Sebabnya adalah al-ibham atau al-jahalah. Ya. Tapi tidak ada nama julukan khusus. Wa min alladhi laqabun khas, wa min alladhi lahu laqabun khas, ma dzakarnahu. Yang memiliki laqab, nama, julukan khusus tertentu, ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Wa sayati fi an-nadhmi insyaallah ta'ala illa al-mu'allaq wal mursal al-khafi. Ya, dan di dalam nadhm itu akan disebutkan semuanya kecuali mu'allaq itu tidak disebutkan, al-mursal al-khafi juga tidak disebutkan. Fa lam yata'arraf lahu man nadhim, amma al-mursal al-khafi fa innahu la yartafriq bainahu wa bainal mudallas. Adapun kenapa al-mursal al-khafi itu tidak disebutkan di dalam nadhm al-baituniyah, ya, karena memang mungkin an-nadhim itu tidak melihat adanya perbedaan antara mursal kofi dan mudallas. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini pembagian hadis secara secara umum. Selanjutnya adalah apa hukum hadis dhaif? Apa hukum hadis hadis dhaif? Ya? Oh ya. Apa hukum hadis dhaif? Wa yata'allaqu bi ahkami al-hadis dhaif thalathatu umurin. Yang berkaitan dengan hukum hadis dhaif itu ada tiga perkara. Pertama, hukum riwayati al-hadis dhaif. Apa hukum meriwayatkan hadis hadis dhaif? Yang pertama. Hukum riwayat al-hadis dhaif. Ittafaqat kalimatul ulama'i ala jawazi riwayat al-hadis dhaif. Ya. Para ulama sepakat, ya, bahwa hadis dhaif boleh diriwayatkan. Wa ikhrajihi fi musannafatihi, bahkan mereka meriwayatkannya, menyebutkannya di dalam kitab-kitab karangan mereka. Wala yujadu khilafun fi dzalika, dan tidak ada perbedaan di antara para ulama, tidak ada yang mengatakan tidak boleh meriwayatkan hadis hadis dhaif. Wa laysa adallu ala dzalika min wujudi ahadits dhaifati fi sa'iri kutubil hadis 'ala sahihain. Dan yang menunjukkan kepada kesepakatan mereka tentang bolehnya meriwayatkan hadis dhaif adalah apa? Adanya hadis-hadis dhaif di dalam semua kitab-kitab hadis kecuali Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Hatta al-kutub allati iltazama ashabuha ikhraju sahih. Bahkan hadis ada para ulama yang mengarang khusus hadis-hadis sahih pun itu masih tidak selamat dari hadis-hadis dhaif tersebut, yaitu selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seperti apa? Seperti Sahih Ibnu Khuzaimah. Banyak hadis-hadis dhaif, walaupun beliau sendiri mengatakan bahwa apa yang ada di dalam hadis di dalam kitab itu adalah hadis-hadis sahih. Ya. Wa sahih Ibnu Hibban. Kemudian Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim bahwa Imam Al-Hakim menyebutkan semua hadis-hadis sahih yang tidak disebutkan oleh oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setidaknya syarat-syaratnya itu sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Di sana pun masih terdapat banyak hadis-hadis sahih. Ala ikhtilafiha qillatan wa kathratan. Walaupun memang ada yang banyak, ada yang sedikit. Intinya adalah bahwa meriwayatkan hadis dhaif itu tidak ada khilaf di antara para ulama yang mengatakan bahwa itu boleh. Nah, itu masalah yang pertama. Kedua, hukmul amal bil hadis dhaif. Nah, ini yang banyak perbedaan. Pertama, apa hukum mengamalkan? Kedua, apa hukum mengamalkan hadis hadis dhaif? أجمع أهل العلم من المحدثين والفقهاء على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. Para ulama dari kalangan ahlu hadis, ahli hadis dan ulama fikih, ya, sepakat, ijma, ya, bahwa hadis dhaif boleh diamalkan. Di dalam apa? Fi fadailil a'mal, bisa diamalkan pada hadis pada fadailul a'mal, amal-amal fadilah, ya, atau fadilah-fadilah amal, ya. Wa targhib wa tarhib, atau yang kaitannya dengan targhib tarhib, artinya apa? Targhib ini memotivasi orang di dalam amal. Nah, kemotivasi ini terkadang ya bisa menggunakan hadis-hadis hadis dhaif atau tarhib ini menakuti orang dari perbuatan maksiat, dosa dan lain sebagainya. Ya, ini juga dapat kita gunakan hadis dhaif. Duna ma yata'allaqu bil aqaidi wa ahkamil halal wal haram wal bai'i wat talaqi wan nikah. Tetapi yang berkaitan dengan akidah, kemudian hukum halal, haram. Jadi hal-halal itu tidak dapat digunakan kecuali hadis yang sahih. Haram pun kita tidak dapat mengatakan bahwa ini haram kecuali jika ada hadis yang sahih. sahih. Kalau hadis tersebut dhaif, maka tidak dapat kita tentukan keharamannya. Au al bai', ya, jual beli. Apakah jual beli ini, transaksi jual beli ini boleh atau tidak boleh, itu juga harus merujuk kepada hadis yang sahih. Artinya jika ada hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif, maka tidak diambil untuk mengharamkan jenis transaksi tersebut. Wattalaq, wernikah juga demikian juga, ya. Mana bentuk pernikahan yang sah dan mana tolak yang sah. Artinya ini juga tidak digunakan kecuali hadis-hadis yang sahih. Baik. Wa man nasaba ilaihi al-qawla bi adamil 'amal bihi wa man usiba ilaihi al-qawlu bi adamil 'amal bihi mutlaqan. Adapun ada orang-orang yang disandarkan kepada mereka, ya, ataupun bahwa mereka mengatakan bahwa hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak, lam yu'thar anhu nassun sharih. Jadi tidak ada nas, pernyataan yang sharih, itu hanya nisbah saja, ya. Ada nisbah ataupun cerita, ya, ada yang bercerita bahwa pulak mengatakan bahwa tidak boleh mengamalkan hadis dhaif, tapi ungkapan orang tersebut itu secara nyata tidak ditemukan, ya. Kama qala Syekh Muhammad Hawamah, لا يوجد نص على عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا من إمام متقدم في هذا الفن يقتدى به. Tidak ada satu nas. Nas ini ada pernyataan yang jelas, ya, tentang ketidakbolehan mengamalkan hadis dhaif pada secara mutlak. Mutlak itu artinya apa? Tidak boleh pada tarwih, tidak boleh pada fadailul amal, pada tarwih terakhir, pada hukum-hukum, pada akidah, tidak boleh secara mutlak, ya. Nah, itu tidak ada yang menyatakan demikian dari para ulama terdahulu, ya, yang menjadi tauladan, ya, di dalam ilmu ini, atau yang menjadi yang betul-betul muhtamad di dalam ilmu ini. Allahumma illa ba'da ba'du asyuyukh al-mu'asirin. Nah, jadi adanya pendapat tentang hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak itu adalah pendapat beberapa ulama mu'asirin, ya, di antaranya Syekh Muhammad Thahir Al-Jazairi, kemudian Syekh Ahmad Syakir, ya, yang mensyarah Al-Ba'ith Al-Hafiz, kitabnya Al-Ba'ith Al-Hafiz, syarhu Ikhtisar Ulumil Hadis li Imam Ibn Kathir. Kemudian Siddiq Hasan Khan, kemudian Al-Albani rahimahumullahu taala, wa man nahwahu. Tapi dari para ulama muqaddimin itu tidak ada riwayat yang jelas, pernyataan yang jelas bahwa mereka mengatakan hadis dhaif itu tidak diamalkan. Sebagian menisbahkan dan mengatakan bahwa Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Tetapi realita bahwa fakta mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak berpendapat demikian. Kenapa? Karena beliau menulis kitab namanya Al-Adab Al-Mufrad, di dalamnya terdapat hadis-hadis dhaif. Ya. Imam Ahmad, ada yang menisbahkan kepada Imam Ahmad, juga tidak benar, ya. Karena di dalam hadis-hadis di dalam Musnad terdapat banyak hadis-hadis dhaif. Bahkan beliau berpesan kepada anak-anaknya bahwa kitab Musnad ini adalah imam, fatamassak bihi, berpegang dengan kitab Musnad ini, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka itu hukum mengamalkan hadis-hadis dhaif. Ya, seperti amaliah-amaliah yang sudah tersebar di dalam masyarakat, itu memang ada beberapa di antaranya itu memang bersumber dari hadis-hadis dhaif dan lain sebagainya. Ya, tetapi sekali lagi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan akidah, halal, haram, tolak, baik, dan nikah. Kemudian selanjutnya adalah syarat. Nah, tadi kita katakan bahwa ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif pada fadailul amal dan lain-lainnya. Apakah secara mutlak dibolehkan? Tidak, harus ada syaratnya. Ya. Tidak mutlak begitu saja dibolehkan, artinya semua hadis dhaif itu boleh digunakan. Ada syarat-syaratnya. Pertama, an yakuna fi fadailil amal. Ya. Harus kaitannya dengan fadilah-fadilah amal. Qala an-Nawawi fil adhkari ammal ammal ahkamu kal halal wal haram wal bai' wal nikah wal talaq wal 'ata' fala yu'malu fiha illa bil hadis sahih aw al hasan. Adapun yang berkaitan dengan hukum halal haram, jual beli, transaksi jual beli, nikah tolak, ya, atau di dalam akidah, maka tidak dapat digunakan kecuali hadis yang sahih dan hasan. Illa an yakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dhalika, kecuali di dalam hadis dhaif tersebut mengandung kehati-hatian, ya, ada mengandung kehati-hatian. Kama idza warada haditsun dhaifun bi karahati ba'dil buyut, seperti apa misalnya ada hadis dhaif yang menyatakan bahwa jenis transaksi jual beli seperti ini itu makruh, ya, maka kita tidak dapat mengatakan ini makruh, tetapi apa, lebih baik untuk kita tinggalkan. Itu apa, al mustahab, ya, al mustahab itu an yudanazzaha anhu, sebaiknya kita mensucikan diri dari perbuatan tersebut, ya. Fa innal mustahabba an yutanazzaha anhu walakin la yajib, tetapi kita tidak wajib, ya. Atau misalnya ada hadis dhaif yang mengatakan bahwa transaksi jual beli seperti ini hukumnya haram, ya. Maka apa sikap kita, hadis ini kan dhaif, kemudian masalah yang al mustadal lahu dari hadis ini adalah jual beli misalnya, yang menyatakan bahwa praktik jual beli seperti ini haram, ya, tetapi hadisnya hadis dhaif. Nah, apakah kita akan menghukum jual beli tersebut haram? Tidak, ya, kita tidak wajib meninggalkan perbuatan tersebut, tetapi kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena lebih berhati-hati. Bikarahati ba'dul buyu'i aw al-anqiha fa innal mustahabba an yutanazzaha anhu walakin la yajib. Kemudian yang kedua syaratnya adalah alla yashtadda dha'fu. Dha'ifnya tidak terlalu syadid, parah, ya. Contohnya apa? Ka'an yakuna fihi nakaratun fi ma'nahu. Maknanya mungkar. Mungkar ini artinya apa? Perawinya dha'if bertentangan dengan riwayat orang yang sahih, ya, nanti akan kita sebutkan. Nah, contohnya dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seseorang sahabat menawarkan hewan buruan, ya, berburu apa? Al-himar al-ahliyah, himar al-wahsyiyah. Himar wahsyi itu apa? Himar wahsyi. Kedelia, ya, ini zebra, ya, atau ada kedelia, zebra juga termasuk dalam hewan wahsyi, ya, kedai di hutan. Kalau yang kedai yang digunakan beli kendaraan itu haram, ya. Nah, suatu ketika Rasulullah ditawarkan, untuk Rasulullah posisinya sedang ihram, ya, kemudian ditawarkan, maka dalam hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah menerima dan memakan hewan buruan tersebut. Tetapi di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh orang yang sikoh, Rasulullah menolak untuk memakan dan menerima hadiah tersebut. Nah, maka dua hadis ini berbicara tentang satu peristiwa, tetapi satu mengatakan bahwa Rasulullah menerima, yang satu mengatakan Rasulullah menolak. Nah, yang menyatakan Rasulullah menerima ini hadisnya mungkar, kenapa? Perawinya baik. Sementara yang mengatakan Rasulullah menolak itu perawinya fitoh. Nah, maka hadis yang pertama ini namanya hadis mungkar, maka tidak boleh diamalkan sama sekali. Ya, sama sekali tidak boleh diamalkan. Sebab apa? Sebab ada hadis yang wajib, yang kuat, ya. Maka hadis mungkar ini sama sekali tidak boleh boleh amalkan, ya, yaitu mungkar yang istilah ini. Au gharabatun syadidah, ya, atau gharibnya itu sangat sangat sangat apa? Sangat parah. Fa yakhruju bihi man farada min al-kadzdzabi. Misalnya apa? Ada hadis diriwayatkan oleh seorang kadzabi atau al-muttahami bil kadzib, atau orang yang tersangka berdusta. Kemudian apa? Hadis ini hanya diriwayatkan oleh orang tersebut saja. tidak ada orang lain yang meriwayatkan. Nah, ini muridnya sadis sekali. Ya, pertama, perawinya ini kadza, kemudian muntaham bil kadzib, ya, kemudian apa? Tidak ada orang yang meriwayatkannya. Nah, kalau dia berdusta muntaham bil kadzib, tapi masih ramai orang yang meriwayatkan, mungkin ini masih boleh naik kepada derajat dhaif saja, ya, derajat dhaif. Atau paling tidak mengeluarkannya daripada hadis yang sama sekali tidak ada asal usulnya. Au fahusha ghalathuhu, ya, atau orang yang sangat banyak kesalahannya, dia meriwayatkan hadis kemudian hanya dia saja yang meriwayatkan, enggak ada orang lain, ya, maka ini juga termasuk dari hadis yang tidak boleh diamalkan. Amma idza kana hadha dhafu syadid lahu syawahid katsira tusahhihu ma'nahu, tetapi hadis yang sangat-sangat dhaif ini memiliki syawahid, ya, yang membenarkan maknanya, fa inna dhalika yakhtalifu dhafuhu yukhaffifu dhafahu, ya, maka itu akan meringankan lemahnya, ya, wa yukhrijuhu an kaunihi munkaran aw la asdalahu, dan mengeluarkannya dari wilayah munkar atau dari wilayah hadis yang tidak memiliki asal usul. Kemudian yang ketiga, an yandari ya tahta aslin amin ma'murin bihi aw qa'idatin kulliyah, kemudian kandungan dari hadis dhaif ini itu dikuatkan oleh dalil umum atau kaidah-kaidah umum, ya. Artinya kalau dia tidak masuk di dalam kaidah-kaidah umum, dalil-dalil umum, ya, maka tidak boleh, ya. Fa yakhruju bihi ma yuhtaru wa yuhtalamu, ya, maka dari syarat ketiga ini, ya, itu akan tereliminasi hadis-hadis yang maudhu. Wah, apa maudhu ini? Memang tidak punya asal usul, ya, karena dia dibuat-buat. Bihaitsu la yakunu aslun la yakunu lahu aslun aslan, ya, la yakunu lahu aslun aslan, artinya memang sama sekali tidak memiliki asal usul. Yang keempat, alla yu'taqada 'inda al-'amali bihi thubutu. Kedua hadis dhaif ini, kalaupun kita mengamalkannya, kita tidak boleh memastikan nisbahnya kepada Rasulullah. Tidak boleh berkeyakinan 100% bahwa hadis ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yu'taqadu ihtiyat. Ya, tetapi kita sebaiknya ihtiyat, ya, supaya apa? Supaya kita tidak menisbahkan kepada Rasulullah apa yang tidak diucapkan, ya. Karena hadis dhaif ini mengandung beberapa keraguan di dalam kita menisbahkannya kepada Rasulullah. Nah, maka itu empat syarat dari hadis dhaif yang boleh diamalkan. Baik, kemudian masalah yang terakhir adalah hukmul amal bil hadis dhaif idza talaqathu al ummatu bil qabul. Nah, masalahnya kalau tadi masalah hukum mengamalkan hadis dhaif secara umum. Di sini ada hadis-hadis dhaif yang oleh para ulama diamalkan, ya. Para ulama menerimanya. Nah, apa hukum mengamalkannya ini apabila semua ulama menerimanya? I'lam anna al-haditsa dhaif idza ajma'at al-ummah 'ala tasdiqihi. Ketahuilah bahwa hadis dhaif apabila umat di sini itu yang dimaksud adalah para imam, ya, bukan umat seperti kita, ya. Yaitu mereka sepakat untuk membenarkan hadis ini, wa talaqathul kaffatu bil qabul, dan semua menerimanya, ya, semua ulama menerimanya. Fa inna dhalika yadullu ala sihhati al hadits 'indahum, maka ini menunjukkan kepada bahwa hadis tersebut menurut mereka adalah hadis yang sahih, ya. Walaupun mungkin secara sanad kita lihat sanadnya dhaif, tetapi para ulama kok mengamalkannya, menerimanya, dan mereka sepakat di dalam menerimanya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa menurut mereka hadis itu adalah hadis yang sahih. Wa in lam yathbut min jihatil isnadi, walaupun mungkin tidak sahih secara sanad. Fa inna dhalika fayajibu wal halatu hadhihi al amalu bihi, maka dalam kasus seperti ini kita wajib mengamalkan hadis tersebut. Kenapa? Ya, karena ulama sudah sepakat, ya, ulama sudah ijma untuk mengamalkannya, untuk menerimanya. Lah, masa kita sendirian yang menolaknya? Nah, maka Dalam kasus seperti ini, hadis dhaif yang seperti ini wajib kita terima dan kita amalkan mengikut kepada para ulama. Kenapa? Li'anna ijma'al ummati 'ala qabulihi aqwa fid dalalati 'ala sihhati min al-isnad. Kenapa? Karena kesepakatan ulama untuk menerimanya itu bahkan lebih kuat dari sanad itu sendiri. Ya, lebih kuat di dalam menunjukkan kesahihannya daripada sanad itu sendiri. Ya, karena kalau umat sudah sepakat, itu mereka maksum. Ya, sementara sanad sahih terkadang tapi dia perawinya satu. Ada kemungkinan untuk salah. Tetapi kalau semua ulama ijma, ya, untuk menerima hadis tersebut, ini menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ya, kenapa? Fa innaha ma'sumatun fi ijtima'iha 'anil khata' bi nassi qawlihi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Ya, jadi mereka maksum. Jadi umat Islam itu maksum di dalam apa? Di dalam kesepakatan mereka. Artinya apa? Apabila mereka secara majmu' itu sepakat, ya, maka kesepakatan mereka ini maksum, terjaga, terpelihara dari kesalahan. Ya, walaupun mungkin secara individu tidak maksum, tetapi secara kolektif mereka maksum. Nah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan kesaksian, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Artinya apa? Enggak mungkin umat ini sepakat ini salah kemudian mereka menyatakan itu benar. Ya. Kan jika ada pertentangan antara sanad kemudian ijma ulama di dalam menerima hadis tersebut, ya maka ada sanadnya menyatakan dhaif, tetapi kok semua ulama mengamalkan, maka kita di sini mengambil ijma ulama. Nanti kita akan sebutkan penjelasannya. Wa huwa alladhi ashara ilayhi al-Imam Tirmizi fi sunanihi haitsu kathira ma yahkumu bi dhafil hadis tsumma yu'aqibuhu bi qawlihi. Ini yang banyak diisyaratkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya. Karena banyak sekali setelah menghukum hadis dia mengatakan hadza haditsun dhaif, hadis ini adalah dhaif. Tapi apa? Wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilm. Tetapi apa? Kandungan hadis dhaif ini diamalkan oleh para ulama. Nah, maka Imam Al-Khatib di dalam Al-Kifayah menyebutkan apa? Wa qad yustadallu aidan 'ala sihhatihi. Nah, jadi kita terkadang dapat mengetahui sahihnya hadis pertama bi an yakuna khabaran an amrin iqtadahu nasul Quran, yaitu suatu perkara yang perkara ini dikuatkan oleh nas Al-Quran. Maka di sini kita dapat memastikan bahwa kandungan hadis ini benar. Ya, kenapa? Karena ada kesesuaian dengan Al-Quran. Kemudian apa? Awis sunnah al-mutawatirah, ya, atau sesuai dengan kandungan hadis mutawatirah. Aw ajma'at al-ummatu ala tasdiqihi, atau semua umat dan para ulama umat ini sepakat untuk membenarkan hadis tersebut. Ya. Aw talaqathu al-kaffatu bil qabul wa 'amilat bimujibihi li ajlihi, atau semua orang menerimanya. Ya. Maka di sini ada tiga. Pertama, di samping isnad ada juga cara lain untuk mengetahui bahwa hadis itu sahih atau tidak. Itu apa? Kita lihat, ya, bahwa perkara ini dikuatkan oleh kandungan Al-Qur'an atau hadis yang mutawatir, atau ulama ijma di dalam menerima membenarkan hadis tersebut. Wa qala aidan fil faqih wal mutafaqqih ba'da an dzakara hadis ba'ts Mu'adz ila al-Yaman, setelah menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Yaman, mengutus siapa? Sayyidina Mu'adz ke Yaman, dan hadis tersebut adalah hadis dhaif. Ya. Dan itu yang dijadikan sebagai sandaran utama di dalam berijtihad, kebolehan berijtihad, ya, mengamalkan qiyas. Padahal hadis tersebut adalah hadis dhaif. Itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yab'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu kaifa tahkumu idza 'arada laka al-qada. Ya, ketika Rasulullah ingin mengutus Sayyidina Mu'adz ke Yaman, Rasulullah bertanya, nanti kalau kamu sampai di sana kemudian ada perkara, kamu akan menghukum dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau tidak apa? Tidak ada Al-Quran, dengan apa? Dengan sunnah. Kalau tidak ada di dalam sunnah, dengan apa? Dengan ijtihad. Maka Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan olehnya. Nah, sehingga hadis ini dijadikan sebagai dalil, ya, bagi kebolehan ijtihad. ya, menentukan hukum dengan ijtihad dan qiyas. Nah, hadis itu adalah hadis yang dhaif. Nah, kemudian apa kata Imam Al-Khatib? Ala anna ahlul ilmi qad taqabbalu wa ihtajju bihi. Para ulama mazhab 4 itu semua menerima hadis ini dan menjadikannya sebagai hujjah. Fa waqafna bi dzalika ala sihhatihi indahum. Nah, maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa hadis tersebut menurut mereka sahih. Ya, menurut mereka sahih. Kama waqafna ala sihhati qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wasiyata li waris. Ya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini pun yang hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tetapi di dalam hukum ini yang diterapkan oleh ulama 4 mazhab bahwa ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Kenapa? Karena dia sudah dapatkan bagian masing-masing. Ya. Kemudian apa? Huwa tahuru ma'hu wal hillu maitatuhu. Di antara hadis yang dhaif adalah tetapi diterima oleh para ulama bahkan dijadikan sebagai sandaran hukum adalah hadis huwa tahuru ma'hu, yaitu air laut, airnya suci, wal hillu maitatuhu. Ya, bangkainya itu juga halal. Hadis ini adalah hadis dhaif. Tapi semua ulama mazhab mengatakan hadis ini diterima. Ya, padahal hadis tersebut dari sudut sanad dia ada muskilah, yaitu apa? Muttalib. Kemudian juga idza ikhtalafa al-mutabayyi'an fi thamani wa sil'ah dha'imah tahalafa wa taradda al-bay'. Ini apabila dua orang yang berjual beli, ya, saya membeli, orang menjual, kemudian kami berselisih tentang harganya. Ya, ada yang penjual mengatakan dia jual tadi 100 ribu, saya mengatakan buka 90 ribu. Ha? Tadi kamu katakan 90 ribu, enggak, saya katakan 100, enggak 90 ribu. Ha? Maka di sini tidak ada kesepakatan. Maka apa? Tahalafa, demi Allah dari kamu katakan seperti ini. Dia juga mengatakan demi Allah dari saya katakan seperti ini. Setelah itu apa? Taradda, ya, maka mereka saling mengembalikan barang. Nah, ini hadis ini adalah hadis lain tetapi digunakan di dalam hukum jual beli. Wa qawluhu ad-diyatu 'ala al-'aqilah, bahwa dia itu dibebankan kepada aqilah. Aqilah ini keluarga lelaki dari orang yang membunuh, orang yang membunuh dengan tidak sengaja, dia wajib membayar diyah. Diyahnya itu 100 unta. Nah, ini dibebankan kepada keluarga lelaki. Nah, maka ini juga hadisnya dhaif. Baik, dia mengatakan apa? Wa in kanat hadhil ahaditsu la tathbutu min jihatil isnad. Hadis ini memang walaupun tidak sabit, tidak sahih dari sudut isnad, lakin lamma talaqathul kaffatu, tetapi karena sudah diterima oleh banyak ulama, anil kaffa, dari mereka juga menerimanya dari ulama-ulama yang banyak juga, ghanau bi sihhatiha 'indahum 'an talabil isnadilah. Maka apa? Cukup bagi mereka, ya, penerimaan ulama-ulama tersebut menunjukkan kesahihan hadis tersebut sehingga tidak perlu lagi mencari sanad. Ya, senada juga diucapkan oleh Ibnu Abdul Barr yang mengatakan wa qala Ibnu Abdul Barr fi tamhid ba'da an dzakara hadits hukm al ulama 'alaiha bi dhaif hatama al ulama 'alaiha bi dhaif walakin talaqabu bil qabul. Yaitu apa? Ada hadis-hadis yang oleh para ulama dihukum sebagai hadis yang dhaif. Tetapi mereka menerimanya. Dia mengatakan apa? Wa mithlu hadhil athar. Nah, riwayat-riwayat yang serupa seperti ini, allati qad ishtuhirat ishtaharat 'inda jama'atil ulama, yang sudah masyhur di kalangan jama'atil ulama, istifadatan, ya, dengan masyhur yang sudah menyebar, yakadu yustaghna fiha 'anil isnad. Maka ini hampir tidak diperlukan lagi sanad. Artinya apa? Para ulama sudah menerimanya. Ya, maka sudah di sini hampir kita enggak perlu lagi kepada sanad. Artinya enggak perlu meneliti kepada sanad. Karena penerimaan para ulama itu sudah menunjukkan kesahihan hadis tersebut. Apa kata beliau? Li'anna istifadataha wa syuhrataha 'indahum aqwa min al-isnad. Karena kemasyhurannya, tersebarnya di kalangan mereka dan mereka menerimanya, itu bahkan lebih kuat dari sanad itu sendiri. Wa khulasatul qawl annahu yajibu al-'amalu bil hadits dha'if min jihati al-isnad, bahwa wajib mengamalkan hadis dhaif dari sudut isnad. ya, hadis dhaif dari sudut isnad, idza talaqathul ummatu bil qabul, dengan syarat apabila semua ulama sepakat untuk menerimanya, wa umilat bi mujibihi, dan mengamalkan kandungannya, li'annahu fi martabatil hadis sahih, karena dia dianggap berada di dalam martabat hadis yang sahih, kama dalla alaihi qaulul khatib wa ibn abdul barri wa ghayruhuma mimman lam nadhkuruhu, wallahu ta'ala a'lam. Maka ini berkaitan dengan hukum-hukum hadis dhaif. Ya, hukum-hukum hadis dhaif ini ada tiga masalah. Pertama, hukum meriwayatkan hadis dhaif. Para ulama sepakat bahwa boleh meriwayatkan hadis dhaif. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah hadis-hadis maudhu'. Ya, hadis-hadis maudhu'. Semua ulama mengatakan bahwa haram hukumnya meriwayatkan hadis maudhu', kecuali dengan tujuan untuk menjelaskan status hadis hadis tersebut, tapi untuk diamalkan tidak boleh. Yang kedua, masalah mengamalkan bahwa hukum mengamalkan hadis dhaif, ya, itu para ulama sepakat bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif di dalam fadilah-fadilah amal tarhib, selama itu tidak ada kaitannya dengan hukum halal haram, tidak tolak akidah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, masalah hukum mengamalkan hadis dhaif apabila ulama sepakat untuk menerimanya. Maka pada kasus ini, pada keadaan seperti ini, maka hadis tersebut wajib kita terima dan kita amalkan. Ya, kita tidak boleh keluar dari ijma para ulama, tidak boleh keluar dari kesepakatan ulama. Ya, maka ini kesimpulan tentang mengamalkan hadis dhaif. Ya, Allah Ta'ala alam. Kita cukupkan pertemuan kali ini khusus membahas hadis dhaif. Intinya hadis dhaif adalah semua hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih, syarat hadis hasan dengan kedua jenisnya, maka masuk di dalam kategori hadis dhaif. Ya, nama-namanya itu nanti akan ditentukan oleh sebab-sebab dhaifnya tersebut. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, mungkin untuk bulan ini pertemuan terakhir, karena besok saya akan berangkat ke Malaysia sampai tanggal 26, kemudian 26 dan 27 ke Cirebon 3 hari. Mungkin akan kita lanjutkan pada awal bulan April, ya, pada awal bulan April minggu pertama dan kedua, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Ada pertanyaan sebelumnya? Maksud pembahasan tentang perbedaan atau bagaimana definisi dari usul sholat tahiyatul ihram sama ukhuwah? Nanti akan ada, ya, kita akan jelaskan nanti, ya, supaya tidak apa. Saya sudah menulis, ya, karena ini juga permasalahan yang sering dibahas di dalam apa? Di dalam di Nushatun Nawaw, itu Imam Ibnu Hajar menyebutkan secara tadalli, ya. Sementara di sini khusyul walad dengan kasratul awham, kemudian apa satu lagi itu, bahkan di dalam nas dari Nushatun Nawaw itu, di dalam definisinya itu ada perbedaan. Padahal Nushatun Nawaw ini artinya di dalam beberapa maksud, ya, dan cetakan-cetakan itu ada perbedaan. Ada yang menggunakan, ada yang menafikan, ada yang mengisbatkan. Ya, maka isbat dan nafi ini menentukan definisi sangat menentukan definisinya. Ya, maka panjang sekali pembahasannya. Insyaallah nanti saya akan jelaskan. Ya, akan saya jelaskan, ya, bahwa perbedaan antara kasratul khusyul ghalab, kemudian apa, kasratul awham, ya, kasratul awham, ya, kasratul khata, nah, kasratul khata, ya, kasratul khata, ya, kasratul khata. Ya, itu sudah pernah saya diskusikan dengan Dr. Mustafa Zain. Dulu pun janji waktu itu akan menulis, teruskan, misalnya, karena memang nampaknya seperti sama, tidak ada beda. Jadi, tapi ada perbedaan. Kalau bisa jelaskan. Kalau hadis dhaif, kalau untuk menjadi hasan kita harus ada alifnya penguat. Kalau seandainya penguatnya ini maksudnya syahidnya hadis dhaif ini ternyata dhaif juga tidak sekuat. Itu kembali syarat dari mutabi itu harus sederajat, setidaknya sederajat hadis dhaif. Dhaif juga tidak apa-apa, selama apa? Selama yang menguatkan ini tidak lebih lemah. Ya, pertama yang dikuatkan tidak terlalu lemah, demikian juga yang menguatkannya juga demikian juga. Tapi kalau hadis dhaif kemudian dhaif, ya itu bisa mengangkat. Ya. Jadi dapat mengangkatnya menjadi hasan nilai. Memang ketika hadis itu dhaif bisa diriwayatkan oleh satu orang, kita akan ragu. Ya. Kita akan ragu kalau dia sendirian yang meriwayatkan. Tetapi ada orang lain yang meriwayatkan dan riwayatnya ini tidak berbeda. Ya. Nah, maka dua orang dhaif ini otomatis akan saling menguatkan. Artinya keraguan kita tentang kesalahannya itu akan menipis. Kenapa? Karena ternyata ada orang lain yang meriwayatkan, walaupun orang tersebut mungkin juga sederajat dengannya, ya, tapi setidaknya dapat menguatkan kelemahannya. Ya. Nanti akan masuk di dalam apa pembahasan mutaba'at al-i'tibar wa mutaba'at wa syawahid. Nanti akan dijelaskan secara rinci apa yang mana yang boleh dijadikan sebagai mutabi' dan syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.